dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika berwasiat kepada Kumail bin Ziyad rahimahullah berkata, para penumpuk harta itu telah mati semasa mereka masih hidup, sedangkan ulama tetap hidup sepanjang zaman. Diri mereka telah sirna, karya baik mereka senantiasa terpatri dalam hati manusia.